sejak kau tinggal kasih. Hatiku kini sunyi sejak kau tinggal pergi. Selalu sendiri mengenang di kau yang kini telah tiada. Semuanya tiada arti sejak kau tinggal kasih. See you.